Pak Ustaz, apa hukumnya mengadakan atau mengikuti arisan? Arisan. Berikut ini kita goncang. Arisan. Ah, bulan depan arisan itu silaturahim. Man habaib satu lahu fi rizqi, siapa yang mau lama rezekinya, wa yusa'alu fi asarihi, mau mudah rezekinya, mau panjang umurnya, fal yasil rahimahu, dalah silaturahim. Tapi kalau hanya sekedar silaturahim, maka dibuatlah arisan. Arisan masyarakat Jawa Timur. Arisan masyarakat Minangkabau. Arisan alumni SMA 1. Nah, kumpul. Selama di dalamnya baik, enggak apa-apa. Arisan itu wadah silaturahim. Jangan arisan untuk pamer harta. Jam berapa ya? Kita jangan. Upa mau menunjukkan gelang besar. Kan enggak semua kita rezekinya sama. Mungkin di situ ada yang kaya, tapi ada juga yang susah. Setiap kali dia melihat gelang besar, aduh. Gatal ya. Enggak ke lantai besar. Sampai di sana cuma menceritakan aib orang. Kalau di sana sudah isinya zikir, bagus. Berikut ini kita arisan di rumah Bapak Ano, nanti kita baca Yasin. Bagus, di rumah itu dibacakan Yasin supaya hantu jin kabur semuanya. Bagus. Rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an, ini ada Al-Qur'an diletakkan di dalam lemari kaca di ruang tamu. Setiap tamu yang melihat seperti bawa kucing. Wah, pintar Anda. Cantik ya. Pernah dibuka kan? Maka arisan baca Quran. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Baca. Ini sekarang banyak juga orang arisan baca Yasin. Yang dibaca ujung-ujungnya Ya'un Bayagun. Pas baca rame-rame semua bisa baca. Tapi begitu satu-satu diperiksa, baca Ya Asin. Kok sampai yang baca Asin? Baca huruf Latin. Hanya belajar baca Quran. Berikut ini, kita acara arisan nanti sore, kita akan selingi dengan pembacaan Yasin dengan bimbingan tajwid bersama Ustaz Imam Al-Mukarram Kiai Fulan. Nah, bagus, baik, enggak salah. Tapi kalau cuma datang begitu enggak tertarik, Pak Ustaz. Gimana kalau diisi dengan goncang uang? Ngumpulnya 100 ribu. Setelah itu digoncang, pesertanya ada 100 orang. 100 ribu, 100 orang. Kalau gitu nariknya 10 juta. Ya bagus, itu artinya ngutang. Bagi yang sudah narik pertama, jangan gak datang lagi. Begitu dapat 100 ribu, Alhamdulillah. Inilah yang pertama dan terakhir. Bagaimana hukumnya minjam uang berhutang di bank konvensional digunakan untuk beli tanah? Uang riba. Minjam 100, bayar 120. La ta'kulu riba. Jangan kau makan riba, jangan kau pakai riba. Orang yang pakai riba dibawa ke Makkah. La baik Allah, la baik. La baik Allah, sadiqa la baik. Apa kata malaikat? La baik wala sadai. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Jangan heran setelah pulang haji bukan mabrur malah mabur. Itu orang Pak Ustaz sebelum pergi haji dulu pakai celana pendek. Sekarang enggak pakai celana sama sekali. Sebab itu perbaiki ibadah kita. Anak kita jangan dikasih makan riba. Makan riba, makan riba, makan riba, makan riba. Ayo malah men setiap daging, tanah, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru awlami, tempatnya api neraka jahannam. Na'udzubillah, na'udzubillah. Berdoa. Allahumma adina fi man adain, amin. Wa'afina fi man afain, amin. Wa tawallana fi man tawallain, amin. Wa barik lana fi ma amin, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yang lima itu saja yang diaminkan. Sisanya enggak diaminkan, baca sendiri. Fa'inna kata Tuhan yang semua ada. Bagi yang hafal, yang enggak hafal ditutup dengan selawat. Wassallallahu alaihi wasallam. ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allah. Kenapa yang lima itu yang diaminkan? Karena yang lima itu doa, sedangkan yang sisanya itu sana. Kalau doa diaminkan, kalau sana tidak diaminkan. Sana itu artinya puji-pujian kepada Allah. Makanya saya heran kadang kalau ada acara yang baca doa, tidak baca doa, dia sedang puji, diaminkan. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul di kantor ini. Amin. Orang berkumpul di kantor, Tuhan. Doanya tidak dikabulkan Allah. Ada orang yang berdoa khusyuk, tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram, makan riba. Makanya kalau kita tahu itu orang suka menghubungkan uang, jangan kita makan, karena makan riba rusak. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya kemarin diajaknya makan, saya enggak mau. Dikasihnya uang, saya katakan terima kasih. Berapa? 10 ribu. Kalau 100 ribu, saya istighfar dulu Pak Ustaz. Pak Ustaz, waktu masih muda saya seringkali meninggalkan sholat disebabkan berbagai kesibukan DLL. Sampai-sampai saya tidak tahu berapa banyaknya sholat yang tinggal. Bagaimana cara menggantinya Pak Ustaz? Ditebak-tebak, diagak-agak. Sampean mulai ninggalin sholat kapan? Sejak umur 10 tahun. Baru mulai sholat berapa? Umur 40. Dari 10 ke 40 itu sholatnya apa? Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Maka mesti diqadha. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, qadha. Cara teknisnya nanti habis sholat zuhur, qadha zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Qadha'an artinya ganti. Qadha'an cuci tangan. Qadha'an. Itu tidak ada mengelak. Mazhab Syafi'i, empat mazhab. Kalau mau tulisannya cari di internet qadha salat Ustaz Sarwan, enter, dapat share. Tulis print, tempel di dinding masjid. Ada yang mengatakan enggak perlu diqadha, istighfar aja cukup. Ibnu Taimiyah keluar dari empat mazhab. Kata Imam Ibnu Taimiyah enggak perlu diqadha, istighfar aja. Astaghfirullah rabbal khalaya. Astaghfirullah minal khataya. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i yang lalu-lalu diqadha. Jadi qadhanya berapa lama Pak Ustaz? Ya selama sholat ditinggalkan. Habis zuhur, satu kali zuhur. Habis asar, satu kali asar. Habis maghrib, satu kali maghrib. Berapa lama? Berapa lama kamu tinggalkan? 30 tahun. Ya qadha 30. Start 2017, selesai 2057. Kalau malaikat maut datang menjelang itu, mudah-mudahan Allah mengampuni. Karena dalam proses pembayaran hutang. Mengapa dalam ajaran Islam masa iddah itu hanya berlaku bagi wanita saja? Walladzina yatawaffawna minkum, seorang wanita yang suaminya meninggal, wa yadharuna azwajan, meninggalkan seorang istri, maka mereka menunggu berapa? 4 ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Kalau suaminya meninggal, mana tahu bapak sudah mau ngitung-ngitung kira-kira ini suaminya. Ya, 4 bulan 10 hari, catat tanggal. Bagaimana kalau cerai? Wal mutallaqat, perempuan yang dicerai suaminya, ya tarabbasna masa iddahnya bi anfusihinna 3 bulan. Kenapa berlaku hanya bagi perempuan? Karena untuk meriksa kandungannya kosong, enggak ada isinya. Kami enggak adil nih Pak Ustaz. Kami mau laki-laki juga harus ada iddahnya. Kalau begitu laki-laki harus hamil. Nah, laki-laki kalau perempuan itu sedang hamil dinikahi, nanti nasabnya kacau. Pakai bin siapa? Kan enggak lucu. Bapaknya bin satu, binnya bin dua. Kacau itu. Amankah untuk meriksa? Sekarang kan ada tes Pak Ustaz. Cukup di maaf-maaf, cukup dikencengi lalu ketahuan positif. Itu tes pack tidak selamanya benar. Berapa banyak yang katanya enggak hamil ternyata hamil. Maka sesuatu ad-dalil idhtamal saqata bihil istidlal. Kalau dia mengandung kemungkinan-kemungkinan maybe yes maybe no, maka tidak bisa jadi dalil. Maka kita tetap pakai hukum syar'i 3 bulan. kok tidak berlaku bagi seorang suami? Mohon Pak Ustaz jelaskan juga ya, bagaimana tata cara menjalani masa iddah yang dibenarkan dalam Islam. Kalau iddah meninggal dunia, waqarna fi buyutikunna, engkau di rumah, jangan pakai solek-solek jahiliyah, tunggu sampai selesai, habis itu barulah datang orang lain meminangnya. Adinda, ya, suamimu sudah meninggal 4 bulan 10 hari kan? Ya, kupinang kau dengan bismillah. So sweet. Bagaimana dengan perempuan yang dicerai? Maka selama masa iddah itu kau tunggu, mudah-mudahan suamimu mau rujuk. Bagi kau pula laki-laki, kalau kau mau rujuk, maka kau katakan kepada istrimu, oh my dear, I back to you, aku kembali kepadamu. Maka kau bisa rujuk lagi masa dalam iddah. Tapi kalau masa iddahnya sudah habis, engkau mau kembali kepadanya, maka harus akad ulang. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada dua saksi, ada ijab, ada qabul, ada mahar. Maka mertua pun menikahkan lagi. Pak mertua, nikahkan aku sekali lagi dengan anakmu. Oke, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Nah, itulah namanya pengantin baru stok lama. Ustaz, sebatas manakah seorang istri harus bersabar dalam menghadapi suami yang suka berbuat kasar, suka mencela masakan? Itu masak. Masakan apa? Masak teh kucing. Suka membanding-bandingkan. Lebih baik aku dengan mantanku yang lama. Mantan yang lama wajahnya seperti rembulan, ini seperti jeruk purut di pijak gajah. Mohon Pak Ustaz menjelaskan balasannya. Tidak ada perempuan yang sempurna. Sekarang kau katakan dia jelek, kau katakan dia tak pandai masak. Nanti setelah tiada baru terasa, kalau sudah tiada terasa. Oleh sebab itu maka man talaba afan bil aidin baqiya ila akhir. Siapa yang mencari kawan sempurna, seumur hidup tidak akan berkawan. Siapa yang mencari istri sempurna, dulu sebelum menikah yang kau lihat kesempurnaannya, hidungnya mancung, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pau dilayang, bibirnya bak delima. Tapi setelah menikah apa yang terjadi? Tak lagi seperti delima, seperti semangka hampir busuk. Tak lagi seperti semut beriring, seperti PNS bubar balik. Seperti sumbu kompor. Maka saat itu kau lagi tidak mencari kelebihan-kelebihan, tapi kau mulai menutupi kekurangan. Istrimu itu dari tulang rusuk yang bengkok. Khuliqatil mar'atu min tinin. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. A'waju 'alaha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. In akhasta aqamta akasarnaha. Kalau kau paksa harus lurus, dia akan patah. Tapi kalau kau ikut bengkok, kau akan jadi orang bengkok. Laki-laki yang ikut istri bengkok, maka dia jadi ustaz. Kalau ikut istri bengkok, ustaz bengkok. Pejabat kalau ikut istri bengkok, pejabat bengkok. Maka kau mesti hati-hati. Kalau kau paksa lurus, dia akan patah. Maka pandai-pandailah, jangan berkata kasar kepadanya. Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling kaya, tapi orang yang paling baik kepada istrinya. Makanya Nabi tidak pernah berkata kasar kepada Aisyah. Jangankan berkata kasar, memanggil nama Aisyah pun dia tidak pernah. Aisyah, tidak pernah. Yang dia panggil, ya Umairah, wahai engkau yang putih kemerahan. Kulit Aisyah putih, kena cahaya matahari kemerahan. Ustaz Somad, saya inginlah ikut Nabi. Boleh saya panggil istri saya ya Humairah? Boleh. Pulang dari sini, ya Humairah. Mana sarapan kita ya Humairah? Apa kata istrinya? Mas meledek ya? Jangan terlalu jujur. Ini istri hitam dipanggil, ya Hajar Aswad. Tuh, bagi laki-laki, kalian harus baik. Nah, bagi kami yang perempuan kebetulan dapat suami Fir'aun, gimana? Sabar, sabar, dan sabar. Jangan lupa kau berdoa. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hati suamiku, lembutkan hatinya, ya Allah. Ngomong ke wali, bapaknya, ibunya, mama, mama, mama, mama mertuaku, itu anakmu kasar sekali omongannya. Nanti dia akan menasihati, ada usaha dari kita. Tapi andai dia tidak berubah juga, tepuk dada, tanya iman. Kira-kira sanggupkah aku menemanimu sampai napas terakhir? Andai sanggup, ikutilah. Andai tidak, kau gugat ke pengadilan. Tapi jangan sampai Karena perceraian Allahul halal ilallah at-talak, perbuatan halal, perbuatan baik, tapi paling dimurkai Allah at-talak. Saya udah gak tahan Pak Ustaz, dari mulai anak kecil sampai anak saya sudah punya anak, dia gak juga berawak, saya harus gugat dia pengadilan. Katanya nanti bergoncang-goncang aras, Allah marah. Kalau dia berawak, dia sekarang baik, lalu kamu minta cerai, maka bergoncang-goncang aras. Tapi kalau sudah 30 tahun dia gak berubah juga, jangankan tiang aras, tiang listrik pun gak goncang. Bagaimana hukumnya menikah seorang yang hamil terlebih dahulu? Ini namanya bonus. Bagaimana status anaknya ketika lahir? Si A berzina dengan si B, maka muncullah anak si C dalam keadaan hamil 10 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, lalu nikah. Menurut mazhab Syafi'i nikahnya sah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu dalam keterangan mazhab Syafi'i sah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 10 ribu tunai dalam keadaan hamil 3 bulan, walaupun enggak disebutkan. Maka nikahnya sah, gak perlu diulang. Yang jadi masalah setelah anak lahir, muncul 4 masalah. Yang pertama, anak itu gak boleh pakai bin dan binti bapaknya. Jadi pakai bin apa? Pakai ibunya. Nasab lil om, nasabnya kepada ibu. Yang kedua, kalau anak itu nanti ternyata lahir laki-laki, selepas itu lahir adiknya perempuan-perempuan, dia tidak bisa jadi wali bagi adiknya, karena hubungan nasab dia seibu, saudara seibu tidak bisa jadi wali. Yang ketiga, kalau si bapak mati, ninggal, anak gak dapat warisan karena mereka gak ada hubungan nasab. Yang keempat, kalau kebetulan anak ini lahir perempuan, nanti pas dia mau menikah, maka si bapak tidak bisa mewalikannya. Walinya siapa? Fasultan waliyun man la waliya laha. Walinya adalah hakim Pakua. Pakua, ya, ada yang mau saya bicarakan sama Pakua, empat mana? Kata Pakua, jangan kan empat, tiga pun bisa. Pakua, aku dulu waktu muda tidak orang baik. Aku bukan orang baik, Pakua. Kata Pakua, aku sudah lama tahu. Jadi Pakua bagaimana ini? Biar aku yang menikahkan anak. Maka dinikahkanlah di kantor Pakua. Aku nikahkan engkau dengan fulan bin fulana dengan mahar tunai. Inilah hati-hati. Jangan biarkan anak kita berzina. Kadang anak kita salah, tapi kita juga ikut berperan salah. Sore Sabtu, ini hari Sabtu nih. Hari Sabtu kan? Nanti malam Ahad, nanti anak-anak lajam sudah bawa Kawasaki Ninja yang knalpotnya sudah disunat. Pak, kami jalan-jalan ya. Silakan. Akhirnya bawa malam bonceng sini. Masuk angin dong. Nah, kita kan bang ngaji. Bapak-bapak, saya jalan sebentar ya. Jangan. Tadi subuh kami sudah ngaji, kata Ustaz Somad, jangan biarkan anak gadis menunggu orang. Sebentar aja, tidak ada kata sebentar. Nanti kami belikan bapak palsu. Boleh. Oh, okay. Sekali tidak, tidak. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Wah sebentar aja, tidak. Nanti kami berikan makanan, tidak titik. Datang istrinya dari dapur, kasih mas, kita dulu lebih parah dari itu. Okay, ada seseorang yang istiqomah melaksanakan sholat malam, tadi malam tahajud, namun pada suatu waktu dia berhalangan melaksanakannya karena tidur terlalu pulas, mungkin kecapean, hingga dia terbangun waktu subuh. Apakah bisa diganti di waktu lainnya? Orang yang sudah berniat tahajud lalu terbangun saat azan subuh, maka tidurnya itu sodakoh dari Allah. Tapi jangan tiap malam. Nanti setiap malam sodakoh. Lalu bagaimana? Nabi pernah enggak tahajud? Nabi pernah meninggalkan sholat malam diganti di waktu siang, tapi jumlah bilangannya genap, bukan witir. Karena Nabi kalau malam 8 rakaat tahajud tambah witir 3 sama dengan 11, maka tidak ada sholat 11 siang. Gantinya qadha di waktu siang 12. Kalau mau di qadha diganti. Ada seorang wanita memiliki kebiasaan haid 7 hari. Namun pada suatu bulan puasa tiba, dia keluar haid selama 3 hari. Kemudian suci 2 hari. Setelah itu keluar 2 hari. Berapa harikah dia harus mengqadha puasa? Perempuan paling lama masa menstruasinya waktunya 15 hari. 7 hari berhenti dia. Tadi malam jam 4 berhenti. Dia makan sahur. Makan sahur dia. Dia biasanya 7. Hari ke-8 berhenti. Dia makan sahur dia. Tahu-tahu tiba-tiba jam 12 siang, maaf, keluar darahnya. Maka dia mesti batalkan karena itu masih haid. Tapi kalau sudah lewat 15 hari, maka itu namanya istihadhah. Lewat istihadhah. Maka kalau dia normal 7, maka mengapa bisa kacau siklus? Salah satunya orang yang pakai KB suntik, pakai spiral, makan pil, itu mempengaruhi siklus. Lewat 15 hari, maka barulah dia istihadhah. Kurang daripada itu, masih tetap darah haid sesuai dengan normal. Bolehkah seorang melakukan ibadah Jumat, mendengarkan khutbah atau sholat Jumat di luar area masjid, sedangkan dalam masjid masih cukup untuk ditempati? Tidak boleh mengosongkan shaf. Sawu subuh, luruskan shaf. Fa inna taswiyata subuh min ta'amis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan shalat. Yang datang jam pertama seperti berkurban seekor unta, yang datang jam kedua seperti berkurban seekor sapi, yang datang jam ketiga seperti berkurban seekor kambing, yang datang jam keempat seperti berkurban seekor ayam, yang datang jam kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Sekarang banyak orang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun enggak dapat. Otek kurba di dalam, dia nyantai ngerokok dulu. Kok enggak masuk? Masih kurba bosa. Tujuan sholat Jumat kan dengar kurba. Makanya alhamdulillah ada kotak jalan. Sehingga dengan lewatnya kotak itu buat dia bangun. Ukurkan kelututnya. Makanya kalau saya yang khutbah, di mana tempat orang yang ngantuk, situ saya kuat. Kamu sendiri yang tidak berubah hari ini. Kenapa Ustaz begitu? Karena saya pernah sholat Jumat ngantuknya minta Allah. Maka di situ saya belajar, oh ternyata jadi jamaah lebih berat daripada jadi ustaz. Makanya sejak itu saya, kalau saya khutbah, mana yang paling kuat ngantuk, situ. Jangan heran kalau khutbah saya menggelegar, tonton sampai habis, khutbah yang menggetarkan. Pada saat ibadah Jumat sedang berlangsung, ada beberapa orang tetap praktek jual beli, khususnya dilakukan kaum wanita. Hal ini dibolehkan atau tidak? Maka jual beli fasid ketika azan. Idza nudiyal salati yaumil jum'ah, ketika azan Jumat sudah dimandangkan, wadharul bai' fas'au ila dzikrillah, segeralah wadharul bai', tinggalkan jual beli. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka jual beli itu fasid. Hukum aslinya yang mencari nafkah itu laki-laki. Laki-laki itu yang jaga, perempuan itu jaga anak. Itu hukum aslinya. Maka perempuan tetap qurna fi buyutikunna, sebentar saja itu, bukan satu hari. Kita tidak mengajarkan satu hari tak cari nafkah. Nah, paling-paling dari jam 11:30 sampai jam 1. Khutbah paling lama ditulis. Biasanya ada tulisan. Oh, di Bali ada tulisan. Lalu di tempat kami ditulis, khutbah tidak boleh lebih dari 20 menit. Khutbah saya paling singkat di Batam 5 menit. Karena pesawat, ngejar pesawat. Mobil sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina. Sebentar, tahan jual beli sejenak. Ikuti ajaran Islam. Apakah Islam pernah mengajarkan cara seperti tingkepan tasakur? Tingkepan mana? Wetengi sokoi. Sebenarnya itu tidak lain mau tingkepan, mau jendelaan, mau apa. Itu semuanya adalah syukur dan doa. Bersyukur karena istrinya bisa hamil. Orang yang istrinya sudah hamil, dia merasa hamil itu biasa-biasa saja. Tapi bagi orang yang gagal hamil, bagi yang keguguran, maaf, bagi yang belum punya anak, hamil itu luar biasa, Bu. Ibu menganggap hamil itu biasa aja, karena anaknya doremi fasolasi doremi. Tapi bagi orang yang belum punya anak, bolak-balik jamaah nanya ke saya, Ustaz, ya, saya bayi tabung Pak Ustaz, Berapa bayi tabung di Singapura? 100 juta paling murah, Pak Ustaz. Itu pun tabung-tabung second, Pak Ustaz. Maka saking senangnya hamil, dia pun ngundang tetangga masak makan bersama, doa doa orang soleh, lagi-lagi sedekah. Dau mardakum bisedekah, jangan sampai anaknya rusak, jangan sampai keguguran dengan bersedekah-sedekah. Ya baik, datang kiai nyuruh baca surat Yusuf. Baca surat Yusuf, nanti anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Wah, dia pun berhayal ganteng seperti Nabi Yusuf, matanya biru, rambutnya pirang. Begitu lahir hitam pesek. Kok bisa gini? Oh, orang tuanya. Masa tiba-tiba buah tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya, kecuali pohonnya di tepi sungai hanyut. Foto anak saya di DP WhatsApp saya dengan anak saya. Ustaz Somad, dia ya, itu anak Ustaz ya? Iya. Kok anaknya ganteng? Ih, bapaknya saya. Buah tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya, kecuali kalau dilarikan burung. Lalu kenapa para kiai nyuruh baca surat Yusuf? Supaya iman anaknya kuat seperti iman Nabi Yusuf, yang sobek bajunya karena ditarik Zulaikha, tapi dia tetap beriman. Diajak untuk bersekongkol, dia tidak mau. Apa kata dia? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Akhirnya perempuan-perempuan di kota berbicara, itu istri raja mau selingkuh sama Yusuf, mau selingkuh sama Yusuf, mau selingkuh sama Yusuf. Akhirnya istri raja mengumpulkan perempuan-perempuan, dikumpulkanlah pisau-pisau dengan mangga, dengan mangga buah-buah, potong. Yusuf pun lewat. Begitu Yusuf lewat, semuanya terbuka. Apa kata mereka? Ma hadza illa malakum karim. Ini adalah malaikat. Wa qata'na aydihunna. Mereka bukan memotong buah, tangan mereka sampai luka. Sampai sekarang belum ada artis di Jakarta yang ganteng sampai perempuan motong tangan enggak terasa. Ada. Hebatnya Nabi Yusuf, kalau dia duduk di dekat orang jelek itu bisa jadi ganteng. Sedangkan orang ganteng sekarang, kalau dia duduk dekat orang jelek, dia makin ganteng, yang jelek makin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada majelis subuh ini, lebih kurang 1 jam 35 menit. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Maukah Bapak Ibu maafkan silap salah saya? Alhamdulillah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, 1439 Masjid Raya Baitur Rahman, Wanasari dan Pasar, nanti malam ba'da isya. Terima kasih segala perhatian. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah anak-anak kami, ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, jauhkan dari segala macam penyakit, ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah, ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, supaya kami bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, berinfak dan bersedekah, berwakaf, menyekolahkan anak yatim, ya Allah. Wa taubatan qablal maut, silap salah kami banyak, berikan kami taubat sebelum kami mati, ya Allah. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat kasih sayangmu ketika kami menghadapi mati, ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, turunkan ampun dan maghfirahmu setelah kami mati menghadapi, ya Allah. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ketika melewati sakaratil maut, ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami dihisab. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wa li walidaina, kedua orang tua kami. Wa li masyayikhina, kiai-kiai tuan-tuan guru kami. Wa li man hadharana, semua yang hadir di majlis ini, keluar dari majlis ini dalam keadaan diampunkan dosanya, ya Allah. Wa liman ghabana, saudara kami yang tidak dapat hadir karena uzur syar'i, juga ampunkan mereka, ya Allah. Allah. Allahumma ja'al kubur Allah tamir riyadil jinan. Saudara kami, ulama kami, kiai kami yang sudah mendahului kami, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surga ya Allah. Wa la taj'al kubur Allah tamir hafarid niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka ya Allah. Rabbana hablana min as-salihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'alhum min hafazil Qur'an. Jadikan mereka para penghafal Al-Qur'an ya Allah. Saat sakaratul maut nanti kami ingin mereka yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.